Mitra Bisnis, dalam kasus Bank Century, Budiono mengatakan Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik, yang setelah diselamatkan membuat Indonesia lolos dari krisis ekonomi global dan tumbuh tertinggi kedua di dunia. Pemerintah bukan membailout, tapi pengambil alihan saham. Namun menurut Yusuf Kalla, tidak ada krisis ekonomi global, dan Century bukan bank gagal, tapi justru dibailout oleh pemerintah pada awalnya 630 miliar, namun berkembang menjadi 6,7 triliun yang dirampok oleh pemiliknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun. Mas Tama, apa komentar Anda soal ini? Yang pertama yang perlu kita dudukkan permasalahan adalah bahwa kerugian negara telah terjadi ketika pemerintah mengambil alih Century. Kita sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Pada tahun 2008 akhir, itu sekitar bulan Oktober, ICW mengirimkan surat terbuka kepada Gubernur BI. Yang waktu itu, Gubernur BI-nya adalah Pak Budiono, sekarang menjadi Wapres. Intinya, kita mengingatkan kepada pemerintah via Gubernur BI agar tidak mengambil alih. Pertimbangannya sederhana. Ketika diambil alih, dengan kondisi bank yang memang sudah berantakan, terus kemudian juga banyak contoh bank-bank lain yang kondisi tersebut sebetulnya dilikuidasi saja, dibiarkan saja, maka kerugian negara tidak akan terjadi. Contohnya apa? Uang yang ada pada BPR Tripanca itu lebih besar ketimbang yang ada pada Century. Tapi kondisinya dibiarkan begitu saja kan? Ya ini kan harusnya jadi contoh gitu ya. Kenapa kok ada perlakuan istimewa terhadap Century? Pada waktu itu PAR-nya sampai minus 100. Rasio kecukupan modalnya minus ya. Nah, yang kemudian yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut dilakukan dengan benar? Nah, ini masuk poin kedua. Pada poin kedua, yang perlu kita lihat, SPJP ini kan ada persyaratannya. Ambil alih, kemudian penyuntikan dana, itu kan ada syaratnya. Apakah secara normatif semuanya dipenuhi atau tidak oleh Gubernur BI? Perlu kita lihat syaratnya. Syarat untuk mengambil alih atau memberikan suntikan, entah namanya FPJP atau lain-lain sebagainya, atau dengan bailout gitu ya, itu ada syaratnya. Karena itu 8% pada waktu itu. Pada FPJP yang pertama, karena Century ya, kar itu adalah kecukupan modal. Itu minus 100 lebih. Kemudian boleh nggak diberikan FPJP? Nggak boleh dong, karena kan dia di bawah 8%, jauh sekali. Dari Gubernur BI, waktu Pak Budiono, merubah karnya dari 8% jadi 0. Nah, saya nggak tahu apa pertimbangannya, kenapa kok dirubah. Oke, sekarang kita ikuti secara normatif, itu nggak masalah, silahkan. Tapi ternyata, di kar 0% pun, Century minus 3,5%. Jadi masih belum boleh itu harusnya dapat FPJP. Tapi kenapa kok bisa dapat lagi? Yang kedua, nah ini artinya kan jadi problem mendasar. Itu hal yang sangat sederhana. Bagaimana kita jelaskan kerugian yang lebih besar dari itu? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu kita luruskan adalah soal posisinya. Hari ini sudah ada penetapan tersangka terhadap Budi Mulya. Artinya apa? Artinya penetapan tersangka tersebut itu meruntuhkan apa yang selamanya dibangun atau didalilkan. Penyelamatan lah, mulia lah, lain sebagainya. Sudah tersangka. Korupsinya sudah ada. Sudah ada kerugian negara. Sudah ada perbuatan melawan hukumnya. Sudah ada mens reanya atau aktus reus satunya jahat. Apalagi yang perlu kita pastikan, apakah dari 6,7 triliun itu hanya dilakukan oleh Budi Mulya seorang ketika negara dianggap rugi. Nah, ini kan dengan teka-teki yang perlu dijawab. Tentu ada kebijakan-kebijakan yang harus kita lihat dari awal. Karena ini soal perbankan, bukan soal pengadaan barang dan jasa yang bisa korupsi dilakukan di hilir. Kan kalau kita bicara soal pengadaan perbankan, kan harus lihat juga dari hulunya. Bagaimana kemudian kebijakan itu dibuat. Nah, terus kemudian siapa yang tanggung jawab? Nah, pada titik ini, tentu penting dimintakan keterangan seterang-terangnya pada Pak Budiono. Ini saya rasa nggak salah gitu ya, KPK melakukan apa namanya pemeriksaan. Karena sudah ada jelas sudah kasusnya. Nah ini kemudian perlu juga kita ketahui bersama-sama. 5 tahun sudah kasus ini berjalan. Ini juga dikatakan menjadi PR besar dari KPK. Apa harapan Anda, Mas Tama? Dan langkah seperti apa yang perlu ditempuh seiring makin banyaknya fakta-fakta baru? Ya, sebenarnya ini kan yang kita lihat, ini bukan kasus yang gampang. Artinya kalau orang bilang bahwa ini kan mudah, pelakunya si A, si B, dan si C. Nah, ini hendaknya masyarakat juga tidak serah. Nah, itu melihat penasaran Century. Ini kan bicara soal financial crime, kejahatan-kejahatan berhubungan dengan keuangan. Yang dimana pembuktiannya sangat sulit. Nah, waktu 5 tahun itu memang kita anggap cukup lama. Tetapi melihat tingkat kesulitannya, memang kasus ini sangat sulit sekali. Bahkan pansus pun juga belum bisa memberikan jawaban, kan. Dia bilang proses salah, pengambilan kebijakannya salah. Tapi apa yang dilakukan oleh DPR, gitu. Harusnya kan dia harapkan mendapat masukan ke MK. Ini kan tidak dilakukan. Artinya, semua sisi ada proses secara politik, secara hukum, ini sudah dicoba. Tapi di politiknya mentok, hukumnya sekarang sedang berjalan. Nah, tentu kalau ditanyakan apa harapannya, harapan kita kasus ini usah cukup selesai, kemudian nama-nama yang sudah dipanggil itu sebenarnya ke persidangan. Nah, harapannya apa? Di persidangan akan kelihatan dengan sangat jelas uang yang hilang bagaimana hilangnya, negara rugi apa yang rugi, bagaimana kerugian negara terjadi, termasuk apa peran pengambil kebijakan pada waktu itu. Adakah kebijakan yang dilakukan menyalahi aturan yang kemudian membuatkan kerugian negara? Nah, kalau ada kan tentu harus ada pertanggungjawaban juga. Nah, itu yang kita harapkan. Demikian peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun. Saya, Mandariska.